Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf hadirin, pertolongan Allah barusan ada ojek yang bisa membawa dari mana? Gunung Semanggi. Nah, semuanya sudah ada yang atur. Mudah-mudahan Allah mengampuni panitia yang telah undang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan kita. Tapi yang tidak cocok dengan keinginan kita belum tentu jelek. Yang paling sengsara dalam hidup ini adalah kalau kita terkunci oleh keinginan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa an takhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya tidak perlu sok tahu. Punya keinginan boleh, tapi jangan ngunci karena akal kita terlalu pendek untuk mengetahui apa yang terbaik menurut Allah. Benarkah hadirin? Seringkali kita tersiksa oleh keinginan kita. Coba tolong jawab. Kita punya rencana, apakah Allah punya rencana juga tentang kita? Jawab hadirin. Mana yang lebih baik, rencana kita atau rencana Allah? Ya sudah tuh, jangan banyak kecewa. Ya. Saya juga naik ojek barusan dinikmati aja. Nugas-nugas orang nggak ada yang di sini, nyari tukang ojek bisa. Tapi udah bakal diatur oleh Allah. Tiba-tiba di lampu merah ada yang berhenti. Bapak ke Monas, ya boleh saya ikut, ini ikut, boleh. Ya. Ngobrol-ngobrol dengan bapak siapa? Saya tukang ojek. Oh ya sudah. Di jalan tegang enggak, udah jalani aja. Karena gimana udah berangkat dari tadi, di jalan macetnya juga tidak diduga. Semuanya insya Allah ada hikmahnya. Dua, tadi yang pertama, ya, resep supaya enggak stres. Dua, kalau sudah terjadi sesuatu, kuncinya ridho. Nah kita ini benar-benar tersiksa bukan oleh kenyataan. Kita ini tersiksa oleh tidak menerima kenyataan. Asal tahu aja Pak, kita ini bukan milik kita. Kita ini milik Allah. Dan Allah berbuat sesuka dia, sesuka Allah, dan pasti bagus. Kita lagi jalan, genteng jatuh, kena jidat. Kita nggak bisa mengatakan, saya nggak terima, saya nggak terima. Gimana nggak terima? Itu tanda terimanya udah jelas. Benjut. Nah kita ini nggak ada kenyataan yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi kenyataan. Seperti soal ujian. Soal ujian itu nggak bahaya. Yang bikin gak lo itu bukan soalnya, gak benar ngerjainnya. Jadi jangan takut masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Enggak ada yang bahaya. Yang bahaya itu kita salah menyikapinya. Di antaranya suka enggak ridho. Kalau udah kejadian harus ridho, gak punya pilihan. Kayak tadi benjut tadi. Gimana enggak terima, udah jelas benjutnya, udah ada tanda terimanya. Sakit gigi, ridho. Sambil pergi ke dokter gigi. Nah di dokter gigi ada tulisan. Maaf dokter tidak bisa praktek karena sedang sakit gigi. Ayo apa yang saudara lakukan? Pasti ngomong gini, kalau begini saya enggak akan pergi. Nah ini ngaco nih. Dia udah nyampe, bagaimana enggak pergi? Jadi gimana dong ridho lagi sambil pulang, kalau saya menggerutu dan tetap harus pulang, tapi gara-gara gini saya jadi keluar uang buat bayar ojek. Kata itu udah rezeki tukang ojek, sudah pasti kita naik dia, dan rezeki mah ada waktunya pindah. Emang saudara mau menahan rezeki? Enggak bisa. Ada jadwalnya. Giliran harus rezeki dokter, saudara pasti datang ke dokter. Kenapa apa jalanin aja sing ridho, ya? Nasi jadi bubur, ridho, sambil nyari cakwe. Ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Kalau enggak ridho dulu, enggak bisa nyari cakwe. Harus ridho dulu. Terhadap takdir yang sudah terjadi, harus ridho, enggak punya pilihan. Tapi kepada takdir yang belum, kita ikhtiar. Halo? Tiga, selamat menderita, ya. Bagi yang menerima kenyataan. Terima, just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok, ya. Berani apa adanya. Ini sebenarnya berapa katanya kantor setengah satu nih, Pak? Ya, oke, ya. Nanti gubernur nggak marah. Tidak, ya cepat, Pak. Yang ketiga, dalam menghadapi persoalan hidup ini, satu, siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Dua, ridho kalau sudah kejadian. Jalanin aja. Tiga, jangan mempersulit diri. Kalau kita mau jujur, ya kita tuh menderita tuh karangan kita. Ini wajah-wajah yang ada, ini wajah-wajah penderitaan. Ya. Sudah sering kita ngadepin persoalan gawat, pelik, heboh, yang rasanya enggak ada jalan keluar. Jalan aja. Ada seorang di ruangan ini yang pernah menghadapi badai besar lah. Saya kira saudara belum nyobain badai itu. So must go on, man. Katanya begitu. Hidup ini pasti berlangsung. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Malam pasti berganti menjadi siang. Jalanin aja. HHR. Hadapi, hayati, nikmati. Semua sudah diukur oleh Allah. Allah tahu keadaan kita lebih tahu dari kita sendiri. Nggak usah takut. Dan semua ada ujungnya. Ini pada tahun bulan ini. Kenapa kita lapar sabar? Kenapa kita haus sabar? Kenapa lemas sabar? Tahu sebabnya? Karena yakin ada azan maghrib, itu rahasianya. Coba azannya nggak jelas kapan berakhirnya, itu nggak kuat. Beneran, ini asli. Yang pakai sorban ini kan pernah nyobain badai bertubi-tubi kan. Tapi ada ujungnya tuh. Ada ujungnya, semuanya ada ujungnya. Makanya jangan panik. Kalau gelap, gulita malam, kalau malam lagi kelap, pahit-pahitnya nih ujian hidup, nggak usah nungguin pagi. Enggak usah pengen pagi, pagi bakal ada sendiri. Yang penting malam bisa tahajud, bisa ngaji, bisa taubat, itu malam enggak terasa. Makanya kalau bapak ibu lagi pelik persoalan, enggak usah dipikirin. Dipikirin juga, enggak tamat. Lebih baik deketin Allah aja. Kuncinya yang keempat, taubat, evaluasi diri dan taubat. Ini rahasia. Lagi jalan bola-bola kena jidat. Gak usah marah, dia udah kena. Tinggal mikir, ya Allah. Ini lapangan golf segini luasnya. Jidat saya segini kecilnya. Kenapa dipilih jidat saya? Kayak yang ada lagi tempat, Allah maaf. Jangan nyebut gitu, saudara, nanti digedein bolanya. Kebetulan bukan? Mana ada kebetulan, makhluk sahaja, pastilah. Enggak ada Allah menciptakan segala sesuatu sia-sia. Semuanya presisi, enggak ada yang iseng. Ini tubuh kita udah presisi nih. Nih sedikit aja kromosom kita, enggak jalan itu tubuh ini. Semua presisi, termasuk jidat kita. Tinggal tafakur, pasti ada hikmahnya. Dengar surat An-Nisa 79. Ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min hasanatin fa min Allah. Ia adalah karunia yang datang kepadamu kecuali pasti dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan tiada satu pun musibah keburukan yang menimpa padamu kecuali diundang oleh kelakuanmu sendiri. Enggak ada yang bahaya dalam hidup kita selain dosa kita. Enggak ada yang bahaya, orang lain enggak bahaya. Enggak kena musibah ke kita tanpa izin Allah. Nah itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Apa kur? Kenapa juga kena bola-bola? Mikir. Ya anakku ya Allah, karena memang suka mesum pikirannya. Untung cuma tidak turun dikit kena mata, padahal mata lebih mesum. Dompet hilang, kebetulan bukan? Enggak ada kebetulan. Tafakur, ya Allah, engkau tahu terbatas rezeki saya, kenapa engkau takdirkan hilang dompet? Tafakur sini, sholat sunat dua rakaat, tobat, nanti dibuka. Ingat, waktu Jumatan satu kanan masuk 1000, satu kiri 10.000. Lagi Jumatan ngantuk, kotak infak lewat, nggak sadar dia ngeluarin yang mana. Selesai Jumatan ke warung, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa dia istighfar? Jawab kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk tadi ke masjid berapa? 10.000 harusnya. Pengakuan. Sekali merokok 10.000 sebulan. Jawab sebulan 300.000 setahun. 3.600.000 Jumatan 1.000 sebulan 4.000 setahun 48.000 merokok 3.600.000 Jumatan 48.000 merokok 3.600.000 Jumatan bisa ngitung? Nggak akan ketuker nanti itu, nggak ketuker. Yang pelit dapat dari pelitnya, yang dermawan dapat dari dermawan. Saya senang di daerah ini tidak ada yang merokok, bagus. Saya juga heran. Seperti yang kurang gimana gitu ya, orang merokok tuh. Masa udah disedot, dikeluarin lagi? Kan ini kelihatan kurang intelek lah ya. Kalau, dengar dulu. Kalau barang bagus, tulisan pasti bagus. Ini sekedar naik-naik musibah apa yang bakal menimpa. Kalau barang bagus, madu, metabolisme jadi baik, regenerasi sel, stamina bagus, bagus-bagus, itu barang benar. Tulisannya benar. Air rokok barang apa? Rokok dapat menyebabkan kanker, monyong, jantung, doang, sesuatu. Ini barang apa, Pak? Ini barang apa? Nah, apa kuri, hadirin. Makanya saya senang, katanya yang punya pabrik rokok itu nggak ada yang merokok, Pak. Iya, ditanya bos, bos kan pemilik pabrik rokok, kenapa bos nggak merokok? Kata bosnya, pikir dong, ini barang bisa bikin penyakit, udah ditulis, masa saya kaya-kaya mau penyakitan? Rokok kan dibuat-buat yang goon-goon. Makanya saya senang di sini nggak ada perokok, bagus ya. Rada normal berpikir. Tapi kalau nggak ngerokok kurang jantan, jadi kayak bencong. Kata siapa? Lihat bencong, rokok semuanya. Dah, apapun evaluasi diri. Dan yang terakhir, enak ketawa ya. Terus sebabnya enak ketawa, pasti ngetawain diri sendiri. Hati-hati Pak, itu doa yang ditulis di buku, di bungkus rokok itu doa loh. Ya Allah, saya sudah siap menerima kanker di bagian mana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, katanya mau dikasih penyakit jantung, mumpung Ramadan ijabah. Amin. Katanya mau dibikin impoten, silakan aja. Kemarin belum sampai ilmu ini, ya. Nah sekarang udah nyampe, ada kemungkinan di Jawa, hanya ini. Daripada ngangguk begini. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong. Yang bikin kita tertekan, yang bikin gak enak hidup, pasti kita nyender kepada selain Allah, itu yakin. Nyender ke atasan, takut atasan dimutasikan. Nyender ke gaji, takut pensiun. Kalau para wanita gelisah, pasti banyak nyender ke suami. Takut suaminya sakit, takut suaminya di PHK, takut suaminya meninggal lagi. Ini Kalau laki juga banyak yang lebih takut ke istri daripada takut ke Allah, ya kan? Pak, Bu, bergabung jin dan manusia mau ngasih serupiah aja ke kita nih, kalau nggak izinin, nggak datang serupiah pun. Bergabung jin dan manusia mau nyelakakan kita, nggak jatuhlah oleh rambut pun tanpa izin Allah. Ma'akobah min musibatin illa bismillah. Kalau nggak percaya, lempar nih. Pakai apa aja lempar. Demi Allah, nggak akan kena tanpa izin Allah. Ayo. Ayo. Tuh kan nggak diizinin. Nggak diizinkan tuh nggak berarti dilempar nggak kena. Atau nggak dibuat hati kita nggak pengen lempar. Ada yang udah megang-megang pulpen barusan. Tapi langsung wah takut kualan. Gitu. Itu juga sama taufik Allah. Beneran ini hadirin. Kita sengsara itu pasti nyender sama makhluk. Makhluk itu bukan sumber, makhluk itu cuma jalan. Ingat Nabi Musa sakit gigi? Doa, ya Allah, gigi saya sakit, sembuhkan. Engkau pemilik segala kejadian, engkau maha penyembuh. Allah mewahyukan, Musa makan tujuh daunan di depan rumahmu. Datang dengan namamu ya Allah, makan daun, izin Allah sembuh. Beberapa bulan kemudian sakit gigi lagi. Langsung Nabi Musa, daun di depan rumah. Langsung dapur daun, makan, enggak sembuh. Daun makan, kenapa enggak sembuh? Karena awalnya dia sakit yang disandarin Allah, daun sebagai jalan. Tapi ketika sakit yang kedua yang disandarin, daun. Nah ini kita banyak nyandar kepada makhluk. Tendang itu makhluk di hati kita. Baru, wabai ya tawakkan Allah, bahwa hasbuh. Dicukupi, Allah tahu kebutuhan kita lebih tahu dari kita sendiri. No sana well, di perut ibu aja dulu kita nggak mikir apa-apa, cukup, jadi, kumplit. Keluar ke dunia manusia kan primata terlemah, dibanding monyet, masih mending monyet. Bisa berdiri lebih cepat, kita 9 bulan buat bisa berdiri. Maka kalau dia nyebut monyet, saudara agama nggak dikir, ya, dia bisa berdiri lebih cepat daripada kita. Nah hadirin, jadi kenapa gentar ada seorang ibu-ibu suaminya meninggal? Pada sedih tetangganya, Bu, kami prihatin melihat ibu, suami ibu meninggal. Loh kenapa? Nanti gimana rezeki ibu dan anak-anak? Hei, Bu, suami saya itu bukan pemberi rezeki, suami saya itu pemakan rezeki seperti saya. Suami saya hanya manusia yang hadir di dunia mendampingi saya sampai tadi malam. Tadi malam Allah pemiliknya sudah memanggil pulang. Saya, anak-anak saya, ciptaan Allah. Allah pasti tanggung jawab terhadap apa yang dia ciptakan. Mantap. Sahabat saya atau udah ceritain di sini belum? Nah, kalau udah, yang udah cerita lah supaya dikir. Nih penutup Pak, atau ini lumpuh, nggak bisa jalan, kakinya bengkok, tangannya kaku, tapi ada terus di masjid kalau pengajian. Pak, kenapa atau rajin ke masjid? Ini orang nggak sekolahan, badan saya begini, kalau nggak kuat iman, saya di dunia sengsara, di akhirat celaka. Ilmu itu pupuk iman, ilmu itu pupuk iman. Enggak ada ilmu, enggak kuat iman. Jadi atau sekarang di rumah sama siapa? Sama emak. Berapa emak umur? 70 tahun. Kalau emak meninggal, toh, gimana? Gentar enggak? Kenapa gentar? Ada Allah. Allah yang nyiptakan saya. Enggak mungkin Allah enggak tanggung jawab. Emak di dunia ada, enggak ada emak, ada Allah. Kalau punya cita-cita enggak punya, mau apa? Ingin punya anak, punya anak toh. Punya anak kan harus punya istri. Ya iya, itu saya juga ngerti. Maksudnya nyarinya gimana? Allah yang nyiptakan laki-laki, perempuan, semua bikinan Allah. Allah yang jodoh-jodohkan. Orang lain dikasih jodoh, maka saya enggak. Saya juga kan milik Allah. Ibunya sekarang meninggal, Pak. Tapi sebelum meninggal, ada muslimah, Mbak Kustina. siap menjadi istrinya, nikah, hamil, melahirkan normal. Anaknya umur 4 tahun, barulah ibunya meninggal atau diurus oleh istrinya dan anaknya. Beberapa waktu yang lalu, atau nelfon, doakan, kenapa toh? Istri saya, istrinya kenapa? Hamil lagi, itu atau badannya lumpuh, ilmunya dikit, pendidikan tidak tinggi, tapi imannya teguh, hakul yakin, Allah satu-satunya pemilik, pencipta langit bumi, innallaha ala kulli syai'in qadir, Dia yang Maha Kuasa. Enggak ada takutnya. Padahal keren-keren begini. Kelihatannya kenapa pada takut ngadepin hidup? Apa perlu dilumpuhkan dulu? Cari ilmu, ilmu pupuk iman. Ibadah yang bagus. Jangan takut oleh dunia ini. Gak ada apa-apanya. Cuma nendeng lewat aja sebentar. Saudara ada di Bank Indonesia, kalau mati mau bawa berapa gepok ke kuburan? Enggak. Yang punya perusahaan batu bara tanya mau bawa berapa ton ke kuburan? Enggak. Yang punya perusahaan semen tanya mau disor enggak kuburannya? Hidup cuma mampir. Jangan tertipu oleh duniawi ini. Jangan terlalu serius sama dunia. Yang serius saja pada mati. Serius sama pencipta dunia berikut isinya ini. Tenang hidup ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, Engkau tahu persis siapa diri kami yang sesungguhnya. Ampuni sebusuk apapun dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Sekotor apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, ya Allah, taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini penuh berkah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampuni ibu bapak kami. Bahagiakan, ya Allah. Selamatkan. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah, ya Allah. Tolongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang benar-benar bersih dari kemusyrikan, kemunafikan. Titipkan kepada kami keturunan yang mencintaimu di atas segalanya, yang terpelihara dari silau dan tertipu oleh dunia ini. Ya Allah, menyangkau yang Maha tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar Engkau putuskan hati ini dari cinta terhadap duniawi ini. Titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, ya Allah. Jangan biarkan kami tersentuh yang haram. Lepaskan hati kami dari tergantung kepada makhlukmu, ya Allah. Putuskan harapan di hati kami terhadap siapapun lain hanya kepadamu. Bersihkan kami dari kemunafikan, dari kemusyrikan, dari kezaliman terhadap siapapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin jam 1 tepat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.